Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Qawa'idul Arba', karya Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembacaan mukaddimah dari beliau yaitu serangkaian doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk para pelajar yang mereka membaca kitab ini. Dengan beberapa doa yang beliau panjatkan, yang pertama adalah beliau rahimahullahu ta'ala memohon kepada Allah untuk menjadikan para pelajar pembaca kitab Al-Qawa'idul Arba' mereka dijadikan wali dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu ditolong dan akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau memohon yang berikutnya, berdoa kepada Allah agar menjadikan para pembaca kitab Al-Qawa'idul Arba' dan yang mempelajarinya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang selalu diberkahi oleh Allah azza wa jal dimanapun dia berada. Dan kemudian yang ketiga yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, permohonan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk para pelajar kaum muslimin dan muslimat agar menjadikan mereka di antara orang-orang yang apabila diberi nikmat oleh Allah maka dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelumnya telah kita jelaskan, kita nukil apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasannya syukur itu dibangun di atas lima pondasi. Yang pertama adalah tunduknya hamba tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada dia. Kemudian dia mencintainya. Kemudian yang ketiga adalah dia mengakui bahwasannya nikmat tersebut semata-mata dari Allah azza wa jal. Dan yang keempat adalah dia memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut. Dan yang terakhir adalah dia tidak mempergunakan nikmat tersebut dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur merupakan perbuatan yang terpuji. Bahwasannya para ulama menyebutkan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan sebagai abdun syakir. Dan orang yang pandai bersyukur itu dinamakan sebagai abdun syakur. Sedangkan syakir, demikian pula asyakur, ini merupakan di antara nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Sehingga cukuplah dengan hal tersebut menunjukkan bahwasannya bersyukur merupakan perbuatan yang terpuji. Bersyukur merupakan amalan yang agung yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan-keutamaannya. Seperti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat atas dirinya, kepada dirinya tatkala dia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan, apabila kalian bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Namun sebaliknya, apabila kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk bersyukur, maka sesungguhnya siksaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Sehingga ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat semua apa yang kita rasakan dari nikmat-nikmat ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita harus mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis, la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada dirinya tentang empat perkara. Yang pertama adalah ditanya tentang umurnya, nikmat usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Atas perkara apakah dia menghabiskan usia-usianya? Kalau dia menghabiskan umurnya dengan ketaatan kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, dengan perkara-perkara yang baik, maka dia akan memiliki jawaban yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau umurnya, usianya dia habiskan untuk perkara-perkara yang diharamkan, dia habiskan umurnya hanya untuk mengikuti hawa nafsu, keinginan dia, duniawinya dia, dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan kebingungan. Jawaban apa yang akan dia nanti jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah bertanya tentang umurnya, usianya? Kemudian yang kedua adalah tentang jasmaninya, tentang fisiknya, jasad dia, tubuhnya, dalam perkara apakah dia gunakan tubuh yang dia miliki, tangannya, indera penglihatan dia, telinga dia, hatinya. Sehingga apabila ini semua dia gunakan untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tubuh yang dia miliki tersebut akan menjadi sebab dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad darana li jahannam makatsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yaqiluna biha." Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah mempersiapkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan penduduk neraka itu dari kalangan jin dan manusia. Ciri-ciri mereka apa? Ciri-ciri mereka adalah mereka memiliki hati, namun hati tersebut tidak digunakan untuk memahami kebesaran-kebesaran Allah, tidak digunakan untuk memahami Al-Quran, tidak digunakan untuk memahami tentang syariat-syariat Islam. Dia punya mata, namun dia tidak gunakan matanya untuk melihat perkara-perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya telinga, namun dia tidak menggunakan telinga tersebut dalam perkara-perkara yang baik. Padahal tiga perkara ini, qalbun, wa ainun, wa udhunun, tiga perkara ini merupakan perkara-perkara yang seseorang itu dengan tiga nikmat ini akan mudah mendapatkan kebaikan. Pertama mungkin dia dengar, lalu kemudian dia saksikan, maka dia masukkan ke dalam hatinya. Tiga perkara ini, hati, mata, dan telinga. Ketiga-tiga perkara ini tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, alias dia adalah orang yang lalai, maka orang-orang seperti inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai calon penghuni neraka. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menggelari mereka ulaika kal an'am bal hum adhal. Orang-orang yang tidak menggunakan hatinya, penglihatannya, pendengarannya dengan sebaik-baiknya, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat, lebih hina dibandingkan hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sehingga ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita syukuri, kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam perkara yang diridhai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kita kembali kepada kitab. Berkata al-muallif al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Najdi rahimahullahu ta'ala, وَأَنْ يَجْعَلَكَ وَإِذَا بْتُلِيَ صَبَرًا. Yani aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan agar menjadikan engkau, para pembaca, para penuntut ilmu, agar dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara orang-orang yang apabila diberikan ujian, cobaan, maka dia mampu bersabar. Nah, kalau sebelumnya telah kita singgung bahwasanya kehidupan manusia itu antara susah senang. Kalau dia tidak senang ya susah. Nah, kalau dia menjadi hamba yang senang diberikan kenikmatan oleh Allah, maka dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara-perkara yang mungkin dia tidak senangi. Nah, di sini seseorang membutuhkan ibadah yang lainnya, yaitu as-sabr, sabar. Ya, meskipun sabar itu merupakan sesuatu yang berat, ya. As-sabru kasmihi murrun hulwuhu madaquhu walakin aqibuhu ahla minal asal. Sabar itu memang pahit, ya, seperti namanya, as-sabru secara makna itu pahit. Nah, akan tetapi akibat dari sabar yang dahulu dia jalani pada kehidupan dunia, saat-saat dia mendapatkan ujian cobaan, akibatnya itu lebih manis dibandingkan madu. Nah, lebih manis dibandingkan madu. Ketika nanti dia berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, segala apa yang dia hadapi dari susah senang, dia hadapi dengan kesabaran, maka dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perasaan gembira. Suasananya itu menyenangkan, keadaannya sangat manis, lebih manis dibandingkan hanya sekedar madu. Nah, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selama kita hidup di dunia ini, selama kita masih menghembuskan nafas, atau dengan bahasa selama nyawa itu masih dikandung badan, ya namanya ujian itu tidak akan berhenti. Kita mau lari kemana, maka di situ pasti akan turun ujian. Mau bersembunyi dimanapun, ujian dan cobaan itu akan selalu mendatangi kita, karena kita masih hidup. Oleh sebab itulah dunia ini dikenal sebagai darul bala, tempatnya ujian dan cobaan. Oleh sebab itu kita tidak akan bisa menghindar, lari sehingga merasa terbebas dari ujian dan cobaan. Lah, tidak akan bisa. Dimanapun kita berada, bersembunyi dimanapun, di tempat yang paling tersembunyi, ujian dan cobaan itu akan selalu ada mendatangi kita. Ya, karena itu merupakan memang sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa lagi kemudian kita kabur lari dari ketetapan tersebut. Nah, lalu bagaimana? Di mana-mana kita harus mendapatkan ujian dan cobaan. Ya memang seperti itu sikap kita, yaitu sabar dalam beramal, ya kan? Dalam beramal itu membutuhkan kesabaran. Ada kadang-kadang itu masa-masa fatrah, ya kan, futur, seseorang itu kurang semangat. Kadang-kadang dalam beribadah itu ujiannya itu dari orang lain, kadang dari keluarga kita. Hari-hari pagi siang sore masjid aja, kai tandurane kaya orang buat obat ular sak brek-brek kan ngono. Ya walaupun bukan berarti seseorang yang ke masjid itu berarti dia malas, bukan. Namun kadang ucapan-ucapan tersebut itu muncul di momen yang tidak tepat gitu loh. Kalau mungkin momennya pas kita mungkin lagi malas, mungkin. Tapi kalau momennya pas kita sudah adzan mau berangkat ke masjid, muncul seperti itu. Ini berarti kan ujian cobaan. Kadang dari keluarga kita, bahkan ujian dan cobaan seperti itu yang paling berat itu ketika muncul sendiri dari kalbu kita, dari hati kita. Cobaan yang berat. Ketika beribadah, kadang diuji dengan akhlak-akhlak yang tercela, riya, ya. Mengharap ujian dari manusia tatkala mereka melihat ibadah yang sedang kita lakukan. Kadang sum'ah, ya kan? Mengharapkan pujian dari orang lain tatkala mendengar dari apa yang mungkin kita ucapkan dari bacaan Al-Qur'an kita. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini yang subhanallah kita diberikan pertolongan oleh Allah dan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semangat di dalam membaca Al-Qur'an. Yang sebelumnya mungkin di luar Ramadan kita membaca Al-Quran mungkin dalam sekali duduk satu halaman, satu lembar. Itu lidah mungkin sudah keras. Lidah sudah keras, kaku. Gelagapan untuk menyebutkan huruf-huruf, masing-masing huruf dalam Al-Quran dengan makhraj yang benar. Di bulan Ramadan, subhanallah, sekali duduk 6 lembar, 7 lembar, 1 juz, 2 juz, kita mampu terkadang. Iya kan? Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak berhenti di situ. Terkadang muncul ujian-ujian. Muncul dari hati kita. Di situ ada orang yang mungkin tidur di sebelah kita. Kita membaca. Itu terkadang muncul dari syaitan itu sifat-sifat yang tidak baik. Atau mungkin di situ banyak orang yang membaca Al-Quran juga. Dengan suara yang mungkin terdengar. Sehingga biar suara usahanya bacaannya bagus. Muncullah ujian-ujian cobaan dari hati kita. Al-Muhim. Dari manapun, dimanapun ujian itu kan selalu menghantui kita. Kita tidak akan bisa terbebaskan. Kita tidak akan terbebaskan dari ujian-ujian tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada kita untuk lari dari bencana, musibah, atau cobaan. Kalau kamu mendapatkan cobaan, lari. Pergi. Lah. Itu ada bab-babnya sendiri, menjauh dari fitnah. Tapi kalau dalam urusan cobaan duniawi ataupun yang lainnya, seseorang itu tidak diperintahkan untuk lari kabur. Tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Bersabar. La tu walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath-thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian. Betul-betul kami akan memberikan ujian dan cobaan kepada kalian. Dengan sedikit dari rasa takut. Sedikit rasa lapar. hilangnya orang-orang yang hilangnya, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Kurang buah-buahan, kekurangan harta, tidak ada untuk membeli sayur hari ini. Kemasukan suami kita mungkin hari ini hanya 30 ribu. Untuk beli bawang merah sudah habis. Nah, ujian seperti itu. Ini merupakan cobaan. Dari sisi lain mungkin para suami sudah berupaya bekerja dengan kemampuan dia untuk mencari ma'isyah, untuk mendapatkan penghasilan. Namun Allah Subhanahu wa taala mungkin masih memberikan cobaan untuk dia bahwasanya hari ini engkau hanya mendapatkan sekian. Cobaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyiris sabirin. Bergembiralah, berikan kabar gembira atas mereka orang-orang yang sabar. Tidak berkeluh kesah, tidak memunculkan raut wajah ketidaksenangan terhadap apa yang dia rasakan. Namun dia serahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hadapi dengan kesabaran. Subhanallah, inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya tanpa batas. Kalau seandainya mungkin kita membaca Al-Qur'an satu huruf itu satu pahala, kemudian dilipat gandakan menjadi 10 pahala. 3 huruf berarti 30 pahala. Pahalanya bisa dikalkulasi dengan kalkulator. Kalau kita mau hitung, hari ini kita membaca 10 halaman, hitung berapa huruf? Semua dari halaman pertama sampai 10 lembar seandainya. Kalau kurang kerjaan seandainya. Nah, hitung. Kemudian dikali 10. Ah, ini insyaallah pahalanya. Bisa dihitung. Namun kalau sabar, itu tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang pahalanya tidak ada batas. Gak ada batas pahalanya. Gak ada cerita satu sekali sabar berarti pahalanya 10 dilipat gandakan 10. Lah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar bighairi hisab. Tanpa batas. Gak ada ujungnya. Sehingga berapa yang mengetahui pahala orang yang sabar? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Besar pahala demikian. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam mengarungi kehidupan dunia, maka kita mengupayakan diri kita untuk bersabar. Namanya cobaan, ujian. Itu terkadang orang itu hanya yakni memahami ujian itu hanya perkara-perkara yang dia tidak sukai, ya kan? Rasa lapar, fakir, miskin, atau mungkin hilangnya sesuatu yang kita sukai, meninggalnya seseorang yang kita cintai, ataupun perkara-perkara yang kita disukai, maka itu cobaan. Semata itu saja, mungkin sebagian orang akan menyangka demikian. Namanya cobaan itu dalam perkara-perkara yang tidak disukai. Padahal di dalam syariat Islam nama cobaan itu terbagi menjadi dua. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji, memberikan cobaan seseorang pada perkara-perkara yang dia tidak sukai, namun terkadang Allah memberikan cobaan kepada perkara pada seseorang dalam perkara-perkara yang disukai. Sehat jasmani ini sesuatu yang kita sukai. Namun dari sisi lain itu merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mampukah seorang hamba yang diberikan kesehatan jasmaninya oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersyukur? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mampu bersyukur ataukah dia mampu menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan atas dirinya dari rezeki-rezeki dunia ini? Dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kalian wahai para hamba dengan ujian berbentuk kebaikan, berbentuk sesuatu yang disukai, atau ujian dengan bentuk yang kalian tidak sukai. Semuanya apa yang kita rasakan ini sebenarnya ujian. Dari kesenangan-kesenangan dari mungkin sesuatu yang kita tidak sukai, semuanya itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu untuk bersabar tatkala ujian itu adalah perkara yang kita mungkin tidak menyukainya, ataukah kita mampu untuk bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala uji untuk diri kita dengan perkara-perkara yang baik. Nah. Sehingga apabila seseorang itu mampu menjalankan dua perkara ini, sabar dan syukur, dia jalani pada kehidupan dunia, maka inilah hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh mengagumkan, mengherankan perkara yang dihadapi oleh seorang yang beriman. Kenapa? Karena seluruh perkara yang dia hadapi di dunia ini semuanya itu adalah kebaikan. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan-kesenangan, dia mampu menunaikan rasa syukur dengan sebaik-baiknya, maka itu kebaikan untuk dirinya. Atau sebaliknya, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Atau sebaliknya, tatkala dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang dia tidak sukai, dia mampu bersabar, fakana khairan lah. Itu juga baik untuk dirinya. Sehingga ketika dia menjalani kehidupan dunia ini dengan syukur dan sabar, maka insyaallah dia akan menjadi hamba-hamba yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib, dorongan agar seseorang muslim itu hendaklah berhias diri dengan sifat sabar atas perkara yang mungkin dia tidak sukai, dengan menyebutkan banyak dari keutamaan-keutamaan. Di antaranya mungkin yang pernah kita mendengarkan, yang kita ketahui mungkin di antaranya adalah bahwasannya ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perkara yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Inna 'idzamal jazaa' ma'a 'idzamil bala', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besarnya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan besarnya ujian yang dia hadapi. Semakin berat cobaan yang dia rasakan, semakin berat cobaan yang dia hadapi, maka semakin besar. Semakin besar ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan cobaan kepada seorang hamba, itu menandakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada hamba tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, ketika mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan untuk dia. Ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan cobaan untuk dia. Maka bisa jadi cobaan-cobaan yang kita hadapi itu merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi mahabbah, cinta kepada kita. Sehingga barang siapa yang ridha, bukan hanya sekedar sabar, namun dia ridha dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari cobaan-cobaan tersebut, maka dia pun akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau dia murka, dia marah, dia benci, menunjukkan ketidaksukaannya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dari cobaan-cobaan, maka siap orang tersebut pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hasil semuanya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Apa yang kita inginkan? Kalau seandainya kita menginginkan hasil yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, kita harus menggembleng diri kita itu dengan sifat sabar. Namun kalau itu sudah tidak lagi kita prioritaskan, kita mungkin merasa cuek, masa bodoh, maka siap bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat murka. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki siksaan yang pedih. Semua itu akan menjemput orang-orang yang mereka tidak ridha atau murka terhadap ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dirinya. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan yang Rasulnya alaihi salatu wasalam telah mengkhabarkan kepada kita, keutamaan yang akan diraih oleh orang-orang yang sabar di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Kemudian beliau mengatakan, wa idza adznaba istaghfara. Dan mudah-mudahan, ini saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan engkau wahai pembaca kitab ini, para pelajar yang membaca kitab ini, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba yang apabila melakukan perbuatan dosa maka dia beristighfar. Ini doa yang masya Allah, yang sangat agung terkait dengan perbuatan dosa ini. Ya mungkin sering masyarul ikhwar rahimani wa rahimakumullah, kita telah menyampaikan terkait dengan perbuatan dosa dari pembahasan-pembahasan. Nah, namun terkadang pembahasan-pembahasan itu ya mungkin benar kalau dikatakan, ya enggaklah, enggak, jangan dikatakan benar lah. Terkadang itu hanya sekedar perkara yang lewat. Sehingga ya kalau mau diperibahasakan ya, itu seperti apa? Panas-panas telek pitik. Panas-panas tai ayam bahasanya. Tai ayam itu panasnya ketika baru keluar. Nah, ketika ada ayam yang baru berak, coba antum pegang. Itu hangat. Ya mungkin. Tapi panasnya itu hanya sebentar. Tunggu beberapa saat, itu akan menjadi dingin. Ya seperti itulah terkadang. Nasihat, arahan, mau'idhah yang pernah disampaikan oleh seseorang, itu tatkala kita mendengar itu kadang kita gemetar itu mendengar, ya kan. Kalau yang mungkin merespon dengan baik, mendengarkan dengan baik, gemetar dia. Nah. Namun terkadang itu tidak berjalan waktu lama. Sehari, iya kan? Sehari itu kadang sudah dingin. Sebagai misal contohnya lah, sering yang kita mungkin dapati, paling sering ini, itu nasihat terkait dengan ummahat berkendara motor. Itu mungkin kalau dihitung sudah sangat sering kita nasihatkan ya. Ketika kita sudah melihat, wah ini ummahat, para ibu-ibu sudah mulai bebas mengendari motor. Akhirnya apa? Menggugah hati kita untuk menasihati. Yang kesekian kali. Nasihati. Dut, seketika. Tidak terlihat lagi nih umat naik motor. Wih, diterima. Dua hari, tiga hari, empat hari. Nah, mulai kelihatan nongol satu lagi. Eh, nongol dua lagi. Eh, banyak lagi akhirnya. Iya atau na'am ikhwan ini? Hah? Iya atau na'am? Pilihannya iya atau na'am, gak ada pilihan enggak. Sehingga seperti inilah. Oleh sebab itu, gambaran yang seperti ini, semestinya kita harus memahami bahwasannya kita memang butuh sering untuk dinasehati. Sering untuk diarahkan dengan nasihat-nasihat yang mungkin nasihat tersebut menyinggung diri kita. Mungkin nasihat tersebut menyinggung diri kita. Namun, kita mungkin berani bersumpah bahwasannya nasihat tersebut bukan dengan niat untuk merendahkan, menjatuhkan kehormatan seseorang. Lah. Namun sekali-kali itu untuk menyadarkan seluruhnya secara umum yang kita nasihati, yang kita arahkan. Sehingga ketika mungkin kita dapati dari nasihat dari seseorang yang di atas kita, atau mungkin setara dengan kita, atau mungkin orang yang ada di bawah kita, kadang menyentuh hati kita, menyinggung kita, maka jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali kemudian memiliki sifat ketidaksukaan terhadap orang yang memberikan nasihat tersebut. Inilah yang menjadikan umatnya kaum salih alaihi salatu wassalam disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaumnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh alaihi salam berlalu seraya mengatakan, laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Wahai kaumku, telah aku sampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Telah aku sampaikan, wa nasahtu lakum, dan aku telah nasihati kalian. Namun sayangnya kalian tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Ketika muncul di dalam kalbu seseorang ketidaksukaan terhadap orang yang menasihati, maka nasihat tersebut akan tertutup rapat, tidak akan masuk ke dalam kalbunya. Semua yang diucapkan oleh orang yang dia tidak suka dari nasihat-nasihat tersebut itu seolah-olah bualan. Dia tidak akan menerima, sehingga kalbunya itu akan tertutup. Sehingga ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat itu merupakan barang yang berharga. Kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada saudara kita yang memberikan nasihat kita, bahasanya itu merupakan upaya dia untuk menjaga kita. Meskipun nasihat itu terkadang menyentuh, menyindir, kayak menyakiti kita, namun sekali lagi sabar, kontrol, itu merupakan kebaikan. Nah, ucapkan alhamdulillah, jazakallah khairan ala nasihatik wa mu'idhatik. Berterima kasih kepada, doakan dengan kebaikan. Karena itu merupakan upaya dia untuk menjaga. Sebagaimana dia menginginkan untuk berjalan di atas jalan yang lurus, dia juga menginginkan saudaranya yang dia cintai untuk berjalan di atas jalan yang lurus dengan nasihat-nasihat yang dia sampaikan. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah hakikat nasihat. Seseorang tidak bosan. Meskipun ya secara adab, secara yakni penjelasan para ulama, nasihat itu tidak boleh sesering mungkin. Nah, boleh sering, jangan terlalu sering. Kenapa? Karena itu akan menjadikan orang yang mendengarkan itu muncul dalam kalbunya itu malal, bosan. Ya kan? Nasihat. Nah, terlalu sering. Nah, namun sering tidak apa-apa, tapi jangan terlalu sering. Ini kalau nasihatnya itu yang sifatnya itu yakni tanpa sebab ya. Tapi kalau nasihatnya dengan sebab, dengan yakni nasihat yang muncul disebabkan karena sesuatu, nah, maka ini ya sesuai dengan keadaan. Seperti tatkala seseorang kita melihat saudara kita terjatuh dalam kemungkaran, kita datangi nasihati. Tidak lama kemudian mungkin ada lagi yang lain, dia nasihati. Atau mungkin hamba tersebut tidak lama kemudian dia terjatuh dalam kesalahan, kita nasihati. Tidak mengapa hal yang demikian. Nah, sesuai dengan keadaan kejadian yang dia saksikan dari keadaan yang memungkinkan, mengharuskan bagi dia untuk menasihati saudaranya tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita sore hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh yang akan menambahkan timbangan berat nanti dari amalan kita di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.